maka dan sebagiannya biaya untuk memerdekakan Salman ini sebagiannya umunan, patungan. Karena karena si pemilik budak itu minta supaya Salman itu dibeli dengan sejumlah batang pohon kurma, sejumlah batang pohon kurma. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta para sahabat untuk patungan. Siapa yang punya tunas pohon kurma, silakan kemudian kumpulkan. Karena mintanya itu ratusan, harga harganya Salman sekian ratus batang pohon kurma. Maka Nabi mengasih penawaran, siapa yang punya tunas pohon kurma silakan dibawa. Itu Salman. Dan beliau ketika ditanya anaknya siapa, sahabat Salman al-Faris ini ketika ditanya anaknya siapa, maka beliau mengatakan bahasanya beliau adalah Ibnul Islam. Ketika ditanya anaknya siapa, maka jawaban beliau, saya anaknya Islam. Asluhu min biladil Faris, beliau memang asalnya orang Persia. Masuk Islam sejak lama dan punya kisah panjang perjalanan mencari hidayah. Perjalanan mencari hidayah, dia punya cerita yang panjang perjalanan untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semula dari orang yang beragama Majusi, dia pindah-pindah agama. Awalnya Majusi. Bahkan dia adalah anak orang yang menjaga api sesembahan Majusi, orang-orang Majusi. Maka dia anak tokoh agama, agama Majusi. Setelah itu jadi Nasrani. Setelah itu jadi Nasrani, ikut kata orang Jawa jadi cantrek, ikut pendeta 3 atau 4 pendeta. Setelah itu jadi Buddha milik orang Yahudi. Setelah itu baru masuk Islam. Maka dia punya perjalanan hidayah. Kalau ada kisah tentang keteladanan dalam masalah semangat mencari hidayah dan petunjuk, maka biasa nanti akan yang disodorkan, akan dipaparkan adalah kisah Salman Al-Farisi mencari hidayah dan petunjuk. Ya, dan pertempuran peperangan yang pertama yang diikuti oleh Salman bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perang Khandaq. Kenapa sebelumnya gimana? Sebelumnya dia masih budak. Sehingga tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud, karena statusnya masih budak. Dan Salman inilah yang memberikan saran kepada Nabi untuk membuat Khandaq, yang artinya parit. Yang punya usul supaya orang pakai Honda, pakai parit adalah Salman. Dan Salman menceritakan bahasanya adalah di antara model perang yang ada di negeri Persia. Dan itu satu model perang yang tidak dikenal oleh orang Arab. Sehingga pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000 ketika itu bingung ini gimana menghadapinya, gimana caranya, karena mereka baru pertama kali menjumpai perang, mau masuk ke daerah lawan dihadang oleh parit. Ini peperangan pertama di dunia Arab menggunakan model parit. Dan di sini kita jumpai pelajaran bahasanya seorang muslim tidaklah mengambil trik, strategi dan ilmunya orang kafir dalam peperangan, cara-cara perang, strategi perang dan yang lainnya. Maka ini bukanlah tasawuf yang terlarang. Meskipun ini perang dengan parit adalah terkenal di Persia, Ya, mereka orang musyrik penyembah api, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Maka di sains atau dan teknik strategi dan semacam itu yang berasal dari orang barat, orang kafir tidak mengapa diadopsi oleh kaum muslimin. Boleh jadi misalnya cara manajemen ini, manajemen itu asalkan bagus dan tidak bertentangan dengan agama, maka tidaklah mengapa seorang memanfaatkan hal-hal semacam ini yang berasal dari barat, berasal dari orang kafir. Dan ini tidaklah termasuk bagian dari tasabuh atau menyerupai orang kafir yang terlarang dan bermasalah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Ya, beliau mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Di awal Islam sebelum dihapus, maka ada namanya saudara angkat. Di awal Islam, di awal Nabi hijrah, Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan persaudaraan ketika itu seperti persaudaraan nasab, saling mewarisi dan yang lainnya. Betul-betul jadi saudara angkat. Namun nanti dihapus dengan turunnya ayat warisan dan ayat-ayat yang sebisan. Maka Salman ini Nabi persaudarakan dengan Abu Darda. Dan ada kisah Salman mengunjungi Abu Darda, dan ketika itu Abu Darda tidak ada di rumah, adanya istrinya. Nah, namun tampilan istrinya Abu Darda tampilan seperti orang tidak punya suami, yang harus tampilan usut, tampilan tidak terawat. Dan sampai Salman mengatakan, kemudian kenapa demikian? Maka Abu Darda mengatakan, itu saudaramu. Abu Darda tidak butuh dunia, tidak butuh dunia. Karena Abu Darda, kata istrinya, kalau siang puasa, kalau malam sholat malam. Tidak ada kemudian dekat-dekat sama istri. Karena setiap siang puasa, setiap malam dari awal malam sampai subuh, istri isinya cuma ibadah, isinya sholat. Dan itu semangat ibadah para sahabat. Ada yang sampai lupa istri demi ibadah. Dan itu sepertinya tidak ada di tempat kita. Yang terjadi lupa ibadah karena istri. Lupa istri karena bulan ada. Karena bulan ada. Lupa istri karena mancing ada. Tapi lupa istri karena ibadah kayaknya kok belum pernah ada ceritanya. Dengar-dengar kabar-kabar sekali pun kayaknya tidak dijumpai. Lupa istri karena gila kerja ada. Karena gila kerja, karena mancing, karena hobi naik gunung, karena hobi traveling itu ada. Karena hobi nge-game itu sampai istrinya tidak kupen. Hobi nge-game hobinya istrinya tidak kupen. Tapi kayaknya belum ada pernah berita kabur sekalipun, kabar kabur sekalipun istrinya tidak kupen karena rajin ibadah, sholat puasa. Nah itu demikian semangat sahabat dalam ibadah, semangat sahabat dalam ibadah. Oleh karena itu orang yang semangat ibadahnya seperti ini, seperti gambaran Abu Darda tadi, bisa sampai lupa dengan istri gara-gara sibuk dengan ibadahnya, ya, maka tidak bisa kita bayangkan para sahabat yang semangatnya kayak gini, kok ada ibadah yang kelewatan yang tidak mereka amalkan? Ada amal soleh yang kelewatan, ada amal soleh berpahala kelewatan tidak diamalkan oleh sahabat. Ada ajaran Nabi yang kelewatan, sahabat tidak mengenalnya, sahabat tidak mengamalkannya, padahal itu ganjarannya besar. Maka itu satu hal yang tidak bisa dibayangkan. Dengan semangat dalam keadaan semangat ibadah yang luar biasa semacam ini, maka yang menunjukkan bahasa tidak mungkin. Jika sesuatu itu adalah ritual ibadah yang Nabi ajarkan, satu hal yang berfarah di sisi Allah, kemudian kelewatan, tidak ada sahabat yang mengenalnya dan baru kemudian dikenal Allah setelah sekian ratus tahun lamanya. Tidak mungkin, mustahil. Karena sahabat itu bisa sampai lupa nikmat nikmat biologis, lupa nikmat juga dekat dengan istri, itu karena sibuknya dengan ibadah. Maka tidak mungkin kelewatan bagi mereka ibadah yang dituntutkan dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka mudah-mudahan mengatakan itu saudaramu tidak butuh dunia. Kalau siang puasa, malam sholat. Ya, akhirnya Abu Darda datang, kemudian karena ada tamu, kemudian ngasih sebuah jamuan. Maka Abu Darda, maka Salman tidak mau makan, tidak mau minum. Saya mau makan dan minum, asalkan ditemani makan dan minum. Enggak, saya lagi puasanya, saya enggak mau makan dan minum kalau enggak ditemani. Akhirnya kemudian saya batalkan puasa sunnah. Kemudian di malam hari kemudian disiapkanlah tempat tidur untuk sang tamu Salman. Kemudian pun menemani. Kemudian baru berlalu sepertiga malam yang pertama. Ya, maka Abu Darda sudah mau pergi sholat, maka dipegangi oleh Salman dan katakan tidur dulu. Nanti tengah malam Abu Darda bangun lagi, dipegangi lagi tangannya sama Salman, tidur dulu. Setelah kemudian seperti ke malam yang terakhir, Abu Darda bangun mau sholat dan Salman ayo sekarang sholat. Ayo sekarang sholat. Bayangkan semangat Abu Darda untuk sholat malam itu bisa bangun berkali-kali ya. Karena kepingin kalau banyak orang kan bangun sekali tidur bablas ya. Abu Darda ini tidak habis isya tidur ya, bangun di setelah berlalu seperti malam yang pertama, jadi jam 9 atau jam 10 bangun. Pas bangun itu nggak tahu gimana posisi tidurnya, Salman tuh kerasa. Kalau ini sampingnya bangun, maka langsung dipegang tangannya, tidur lagi, tidur dulu. Ya, maka Abu Darda tidur lagi. Di situ bangun setelah berlalu separuh malam, mungkin sekitar jam 11:30. Tuh Abu Darda bangun lagi. Dan Salman terasa kalau Abu Darda bangun, pegang lagi tangannya, tidur lagi, tidur dulu, belum waktunya sholat, tidur dulu. Dan kemudian setelah semangat kita lihat dari satu sisi, semangat Abu Darda untuk sholat itu luar biasa. Bangun, tidur itu masih bisa bangun lagi ya. Tidur masih bisa bangun lagi ya. Udah bangun di jam 9 dan udah bangun, suruh tidur setengah 12 bangun lagi. Begitu setengah 12 bangun, kemudian di sepertiga malam terakhir masih bisa bangun. Padahal ketika itu belum ada jam beker, Pak. Ini jadi problem. Kok bisa demikian? Enggak ada jam beker. Itu jam bekernya jam beker biologis. Jam bangun jam beker, enggak pakai jam beker. Enggak ada jam beker. Kamu bisa bangun demikian? Kok bisa ya? Gimana hatinya? Bisa kemudian sudah bangun, terlelap tidur, bisa bangun lagi. Dan itu semata-mata karena mau sholat. Karena semata-mata mau sholat. Sebagiannya sudah pasang jam beker saja nggak bangun-bangun. Dan pasang jam beker. Ini mau apa nanti saya tengah malam mau bangun kerjakan apa atau punya keperluan apa nanti jam ini tidur habis isya nanti pasang alarm jam 11:30 nanti mau kerjakan tugas kantor atau mau kerjakan apa. Sudah pasang alarmnya sudah banyak kiri kanan, namun ya bangun subuh juga benar-benar luar biasa. Akhirnya kemudian mereka sholat malam bareng di sepertiga malam yang terakhir. Setelah itu Salman ngasih nasihat kepada Abu Darda. Salman katakan inna li badanika 'alaika haqqan. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Badanku itu punya hak untuk dikasih istirahat, istrimu punya hak untuk didekati. Wa li zawjika 'alaika haqqan. Kamu juga punya hak untuk dibersamai. Wa li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu juga punya hak untuk dipejamkan. Wa li rabbika 'alaika haqqan. Tuhanmu juga punya hak yang wajib ditunaikan. Kemudian Salman membuat kesimpulan yang singkat padat, ya, dengan mengatakan fa'tikul adhi haqqin haqqahu. Jadilah orang yang baik. Orang baik itu menunaikan yang hak masing-masing pihak yang punya hak. Maka itulah orang baik. Jadilah orang yang menunaikan hak semua orang yang punya hak. Tak ada hak-hak atau pihak-pihak yang haknya terlantar. Kemudian Abu Darda di pagi hari yang subuh ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan ceritanya ini dengan bersama Salman dan minta tanggapan Nabi tentang perkataan Salman. Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan ashabat Salman, sungguh benar nasihat dan apa yang disampaikan oleh Salman. Itu tentang rawi hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan kepada kita sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang syarat untuk mendapatkan ampunan dosa karena mengerjakan ibadah sholat Jumat. Maka syaratnya Nabi katakan mandi. La yaghtasilu rajulun yawman Jum'ah, mandi pada hari Jumat. Dan mandi pada hari Jumat itu dimulai dengan terbit fajar. Dan yang afdal adalah ketika anda berangkat menjelang gesernya matahari ke barat. Ya, maka itu terhitung mandi Jumat, syaratnya setelah terbit fajar. Ya, setelah kurang lebih setelah adzan subuh. Maka siapa yang mandi tidaklah seorang itu mandi pada hari Jumat. Kemudian yang kedua, wa tatahharu mastata'a min tuhri. Kemudian dia bersih-bersih diri semaksimal yang bisa dia lakukan. Nabi tidak sebutkan bersih-bersih diri ini apa saja cakupannya. Kata Al-Baghawi itu artinya mencakup semua. Mencakup semua, dan yang dimaksud dengan bersih-bersih diri ini ya menggunting, mengerok yang perlu digunting dan dikerok. Maka mencakup menggunting kumis, karena kumis itu tidak diperbolehkan masuk ke daerah bibir atas, tidak bibir atas, bibir bawah. Maka idealnya tidak ada, bulu itu tidak sampai, bulu kumis itu tidak sampai masuk ke ruang yang statusnya bibir atas. Apalagi sampai menutupi bibirnya, apalagi semua bibir sampai bibir atas ketutupan kumis. Maka itu perlu digunting. Yang kemudian yang pokok untuk digunting itu adalah bulu-bulu yang masuk ke area dan ruang bibir atas. Kemudian demikian juga potong kuku. Potong kuku, dan kuku yang perlu dipotong adalah yang melebihi daging ujung jari. Itu yang mendapatkan perintah untuk dipotong. Demikian juga mengelak bulu kemaluan ataupun kemudian membersihkan bulu ketiak. Dan bersih-bersih ini di hadis yang lain yang disampaikan maksimal dilakukan oleh seorang muslim 40 hari sekali. Itu paling lamban, itu sekali per 40 hari. Demikian juga membersihkan pakaian atau mencuci kain, itu termasuk di sini tataharu mastata', dia bersih-bersih hal yang berkenaan dengan fisiknya. Mintohre dengan berbagai macam bersih-bersih diri yang bisa dilakukan. Maka berdasarkan kalimat ini, di antara hal yang baik dilakukan di pagi hari menjelang sholat Jumat, potong kuku dan yang lain. Kemudian memakai minyak rambut. Maka adalah kemudian dia pakai debris minyak untuk rambut kepalanya jika dia punya rambut kepala tentunya. Kalau pas plontos ya tidak perlu dikasih minyak. Maka yang dimaksudkan adalah memberikan minyak rambut manakala dia punya rambut yang bisa diberi minyak rambut sehingga berada dalam ajmalil halin, di tampilan yang terbaik. Kemudian dia pakai parfum, dalam dia manfaatkan adalah dia pakai parfum yang ada di rumahnya. Dia macam-macam parfum yang ada di rumah. Ya, maka ini menunjukkan dianjurkan yang memakai parfum sebelum pergi sholat Jumat. Dan kata-kata parfum di rumahnya itu menunjukkan bahasanya idealnya seorang muslim itu punya persediaan parfum di rumah. Sehingga Nabi menggunakan kata-kata adalah dia pakai parfum rumahnya. Itu mengisyaratkan adanya seorang muslim idealnya punya persediaan parfum di rumahnya. Sehingga artinya parfum itu, memakai parfum itu satu hal yang menjadi kebiasaannya sehingga dia punya simpanan di rumah. Jadi mengisyaratkan bahasanya pakai parfum itu tidak hanya kekhususan sholat Jumat, ibadah sholat Jumat, itu jadi sholat fardu, itu pun demikian. Makanya ada persediaan parfum di rumah. Setelah itu dia keluar, yaitu keluar dari rumah ingin mengerjakan sholat karena berharap karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masjid, dia tidaklah memisahkan di antara dua orang. Kecuali jika memang di antara dua orang itu ada dua orang yang duduknya tidak rapat, tidak saling berdekatan sehingga ada space kosong di antara keduanya, maka kemudian dia pakai, dia isi, maka ini tidak termasuk dalam larangan. Yang terlarang itu adalah orang yang duduk rapat, kemudian dia minta supaya geser untuk dia tempati di antara keduanya. Kemudian dia mengerjakan sholat sunnah semaksimal yang bisa dia kerjakan. Setelah itu dia ketika imam berbicara, yaitu ketika khatib telah memulai khutbahnya. Ini menunjukkan bahasanya idealnya yang jadi khatib adalah yang jadi imam. Meskipun itu bukan salah, boleh saja khatib dengan imam itu beda orang. Maka siapa yang melakukan sejumlah hal ini mandi, kemudian tatahur bersih, kemudian pakai minyak wangi termasuk bersih-bersih pakai minyak rambut, kemudian pakai parfum, dan datang ke masjid tanpa memisahkan di antara dua orang, kemudian sholat semaksimal yang bisa dilakukan, kemudian dia menyimak dan memperhatikan. Siapa yang melakukan 5 poin hari ini, ya, ketika dia mengerjakan ibadah Jumat, maka dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan, ya, antara Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Di hadis yang lain dijelaskan plus tambahan 3 hal. Maka siapa yang melakukan 5 poin ini maka akan diampuni dosa-dosa yang terjadi di antara 2 sholat Jumat. Jadi tentu pahala yang besar dan ganjaran yang banyak. Jadi mendapatkan maghfirah, dan maghfirah itu sebenarnya bukan hanya sekedar ampunan. Dan maghfirah itu mengandung 2 hal. Yang pertama ampunan dosa sehingga seorang itu tidaklah dihukum karena dosa dan kesalahannya. Kemudian yang kedua ditutupi dosanya, tidak dipermalukan sehingga tidak ada yang mengetahui dosa dan kesalahannya. Dan tentu sebagaimana telah berulang kali disampaikan, dosa besar, dosa yang bisa terhapus oleh amal semacam ibadah Jumat itu adalah dosa kecil, kemudian berkenaan dengan hak Allah. Dosa besar harus ada tobat secara khusus, dan hak manusia juga harus ada diselesaikan secara khusus. Tidak bisa hapus dan hilang dengan amal saleh. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran mandi disyariatkannya mandi Jumat, disyariatkannya bersih-bersih menjelang berangkat sholat Jumat. Ya, termasuk diantaranya adalah cuci pakaian dan yang lain, cuci pakaian dan potong kumis. Ya, dan perlu diketahui potong kumis itu sebagian ulama memberikan penilaian hukumnya wajib. Sebagian ulama ada yang menilai hukumnya bukan hanya dianjurkan namun wajib. Wajib dan boleh. Dan kumis itu lebat sampai nutupi bibir atau bahkan nutupi mulutnya. Maka wajib dipotong. Karena terdapat hadis yang keras untuk orang yang tidak memotong kumisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam ya'khud min syaribi." Bukanlah umatku orang yang tidak mau potong kumis. Maka Nabi sampai menggunakan bahasa bukan umat. Sehingga dari sini sebagian ulama menyimpulkan hukum potong kumis hukumnya wajib, tidak hanya dianjurkan. Macam dianjurkan ya, gimana kalau orang kumisnya sampai menutupi bibir atasnya atau bahkan bibir bawahnya. Ya, kalau kita mengacu pada pendapat jumhur yang mengatakan dianjurkan, ya boleh-boleh saja sih. Ya, sampai mulutnya tertutup bulu kumis, ya, kalau tentang bolehnya boleh karena dianjurkan. Kalau pakai sudut pandang jumhur yang mengatakan dianjurkan. Tapi kalau pakai pendapat mengacu pada pendapat yang kedua yang mengatakan wajib dosa. Ya, kumisnya sampai menutupi bibir atas, apalagi bibir bawah, ya. Sampai tertutup ya, oleh kumis. Kemudian dianjurkannya, ditutupkannya, kemudian berparfum dan pakai minyak rambut ya, ketika mau berangkat sholat Jumat secara khusus dan tempat-tempat orang ramai ya, secara umum. Kemudian terlarangnya dan makruhnya melangkah melewati pundak-pundak manusia. Kemudian disyariatkan untuk memperbanyak sholat sunnah sebelum ibadah Jumat itu dimulai. Dituntunkan untuk dia menyimak khutbah. Dan poin-poin ini jika dilaksanakan, diamalkan akan menjadi sebab ampunan dosa. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang kedua. Masih di Riyadhus Shalihin, hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan berkenaan dengan sahabat Abu Hurairah, maka sahabat Abu Hurairah ini terkenal sebagai sahabat yang berbakti kepada ibunya. Ya, rumah ibunya itu disampai rumahnya Abu Hurairah. Ya, rumahnya ibunya itu disantai rumahnya Abu Hurairah. Dan di antara bentuk baktinya Abu Hurairah dengan ibunya, tidaklah beliau safar kecuali pamit sama ibunya. Maka ketika mau berpergian, maka sowan ibu dulu. Dan ketika pulang safar, Abu Hurairah ini ke rumah ibunya dulu baru ke rumahnya. Ketika pulang dari berpergian, Abu Hurairah itu pulangnya ke rumah ibunya terlebih dahulu baru ke pulang ke rumahnya. Ya, meskipun sebenarnya rumah ibu sama rumah beliau juga tidak berjauhan, ya, dekat saja. Ya, namun ya, semangatnya untuk berbakti kepada ibunya ya, pulang safar maka beliau ke rumah ibu dulu, sholat ibu dulu, ya, menyampaikan kabar gembira kepada ibu, ini telah pulang dalam keadaan sehat walafiat, lalu pulang ke rumah. Ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub. Kemudian dia berangkat fi sa'atil ula, di jam yang pertama. di waktu yang pertama seakan-akan dia berkorban seekor unta. Dan siapa yang berangkat di waktu yang kedua seakan-akan ya korban seekor sapi. Siapa yang berangkat di waktu yang ketiga seakan-akan korban dengan seekor domba jantan yang bertanduk. Siapa yang berangkat di jam di waktu yang keempat seakan-akan korban ayam. Dan siapa yang berangkat di jam yang kelima seakan-akan dia ya korban seekor atau sebutir telur. Fa'idha kharajal imamu, jika imam telah keluar dari rumahnya dan masuk masjid, artinya mulai kemudian khutbah, maka datanglah para malaikat, masuklah para malaikat ke dalam masjid. Yastami'una dzikra, mereka mendengarkan nasihat, yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat. Dan sebagaimana tadi telah kita sebutkan, waktunya teranggap melaksanakan mandi Jumat itu waktunya sejak terbit fajar. Dan yang afdal adalah makin dekat dengan berangkat, itu makin dekat untuk berangkat makin afdal. Nah, jika tidak memungkinkan untuk mandi ketika hampir berangkat, kalau nunggu kemudian hampir berangkat kemudian mandi, maka tidak memungkinkan mandi. Jadi pilihannya adalah mandinya merupuk lebih subuh atau habis sholat subuhan, namun berangkatnya masih nanti-nanti. Atau kemudian mandinya nanti-nanti, namun boleh jadi malah tidak bisa mandi. Tidak bisa mandi sebelum berangkat. Maka yang terbaik adalah dahulukan mandi, meskipun mandinya itu di awal pagi, karena dia masih kerja. Kemudian kantor itu, kemudian jam kerjanya itu tuh 11:30 baru kemudian istirahat, atau 12:15 tidak mungkin mandi. Banyak orang yang pakai kamar mandi, tidak mungkin dia mandi. Maka kemudian bisanya mandi ketika mau berangkat, sekalian pas mau berangkat kantor, berangkat kerja. Maka demikianlah ya sebaiknya dilakukan. Khususlah jamaah kerja berarti seperti mandi junub. Artinya mandi yang betul-betul sempurna, semua kulit, semua rambut itu kena air. Tentang mandi Jumat, Ibn Abdul Bar al-Malik mengatakan ulama sepakat siapa yang mandinya setelah selesai sholat Jumat, meskipun itu hari Jumat, maka dia bukanlah orang yang melaksanakan hadis. Dia dalam melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Sehingga ini menunjukkan bahasanya mandi ini untuk sholat Jumat dan hadir sholat Jumat dan bukan untuk harinya. Maka mandi Jumat itu untuk untuk hadir sholat Jumat, bukan karena harinya. Kalau jika karena harinya, berarti yang penting asal masih hari Jumat, meskipun itu habis Jumatan. Namun ulama sepakat, kata Ibn Abdul Bar al-Maliki, kalau mandinya setelah sholat Jumat, itu tidak tergolong melaksanakan apa yang diperintahkan. Thumma raha fi sa'ati al-ula, kemudian berangkat di waktu yang pertama. Sampai tadi kemudian telah kita bacakan di awal sampai waktu lima, waktu yang kelima. Maka kapankah waktu 1, 2, 3, 4, dan 5? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya waktu 1 sampai 5 itu dihitung sejak zawal, geser matahari. Sejak geser matahari sampai duduknya khatib di atas mimbar. Maka jika geser matahari ke barat, artinya tibanya waktu zuhur. Jika tiba waktu zuhur itu jam 12:00, kemudian khatibnya agak telat sehingga baru duduk di mimbar 12:05, maka kalau pakai pendapat ini, waktu 1, 2, 3, dan 45 itu cuma 1 menit. Maka di jam 12.00 sampai 12.01 itu waktu pertama. 01 sampai 02 waktu yang kedua dan seterusnya sampai waktu kelima. Ini pendapat sebagian ulama, tidak salah pendapat Imam Malik. Namun pendapat mayoritas para ulama tidak demikian. Bahasanya waktu yang pertama itu sejak irtifa usyamsi, sejak terbit matahari. Sejak terbit matahari, maka terbit matahari sampai khutbah dimulai, kemudian bagi lima. Kemudian bagi lima. Maka kalau kemudian anggap saja terbit matahari jam 6 pagi kosong-kosong sampai kemudian khutbah mulai itu jam 12.00, ya maka jam 6 sampai 12 kurangi 6 berarti 6 jam, kemudian bagi 5, maka satu waktunya itu 1 jam lebih sedikit, 1 jam lebih sedikit. Dan kalau pakai ini ya, maka sebatul sejukja itu isinya cuma telung semua, Pak. Itu telung semua, tidak ada yang udah pontong, tidak ada. Karena kalau mau dapat pontong ya ke masjid dalam rangka sholat Jumat, bukan dalam rangka keritaan, ya, Pak, ya. Ke masjid dalam rangka sholat Jumat, bukan keritaan ngantuk. Jam itu kok ngantuk ya? Tempat beritaan di mana masjid kosong, ada ke masjid untuk beritaan. Tapi untuk sholat Jumat itu ya jam 6, jam 7, jam 7, nah itu di situ kemudian sudah ambil soft untuk Jumatan, ya, maka itu ya dapat yang untuk. Jadi kalau kemudian berangkat setengah 12 itu sudah sah yang kelima, itu sudah waktu yang kelima. Oleh karena itu maka di masa silam, ya, di masa awal sholat terdahulu, mereka itu berangkat Jumatan itu habis sholat subuh. Habis sholat subuh itu berangkat Jumatan. Sehingga sebagaimana kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sudah saya sampaikan bahasanya yang pertama kali hilang di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah jalan pagi-pagi pakai obor untuk sholat Jumat. Hilangnya obor-obor di tengah gelap pagi karena mau berangkat sholat Jumat. Maka mereka awal sholat dahulu habis subuh masih gelap, belum ada listrik, mereka pakai obor pergi ke masjid. Jadi mereka sholat di musola atau masjid jamaah, kemudian mau ke masjid jami, mereka perlu jalan kaki karena berangkatnya habis sholat subuh. Jika dulu ada obor-obor yang dipakai belarak-belarak dan teman-temannya untuk bahasa kita belarak untuk pergi ke masjid jami untuk sholat Jumat, itu yang pertama kali hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau kemudian sekedar Jumatan setengah 12 sudah sampai masjid, itu jangan terlalu merasa sudah soleh. Jangan sudah merasa wah dan rumah ada ini sudah top gitu kan. Orang sholat itu dulu habis subuhan mereka berangkat ke masjid itu Jumat. Itu sholat betulan. Kalau kemudian setengah 12 itu sholatnya sholat imitasi, levelnya itu sholat bubuan itu. Maka jangan kemudian merasa sudah top, merasa sudah top. Karena berjumat cuma telur gitu. Cuma korbannya nilainya, berangkatnya itu nilainya nilai telur. Nilainya nilai telur. Dan ini faedah penting belajar, faedah penting ngaji. Orang tambah ngaji itu tambah tawadhu. Tambah dan semakin tahu kapasitas diri. Tambah kemudian jauh sombongnya. Kenapa? Karena dari belajar itu ngerti kalau kita itu gak apa-apanya. Kalau kita itu amalnya jauh, amal itu jauh dari idealnya, jauh dari yang muluk-muluk, jauh dari yang wah. Amal kita itu belumlah amal yang mewah. Amal kita itu belum amal yang mewah. Amal kita itu amal kelas orang miskin dalam beramal. Kelasnya kelas orang miskin dalam amal, bukan kelasnya orang yang mewah amalnya. Itu pentingnya kita makin itu tanda kalau betul-betul belajar, betul-betul ngaji, tambah belajar maka tambah ngerti, tambah tawadhu, tambah hilang sombongnya. Tambah kemudian menyadari siapa diri dan tidak mudah menepuk dada, tidak mudah kemudian merasa besar, merasa wah, merasa ini. Karena semakin belajar, semakin kita itu dilapisi. Semakin kita itu belajar, semakin kita itu dilucuti, dihabisi, jadinya tidak ada apa-apanya. Amalnya masih amal, ngenes-ngenes. Amalnya itu masih tergolong amal ngenes. Ya, tidak bisa dibanggakan. Mau cuma telur terus kok. Apa yang mau dibanggakan? Ayam saja tidak pernah. Ayam, amalnya nilainya ayam saja tidak pernah. Apa yang mau dibanggakan? Ini faedah orang belajar, semakin mengunduh, semakin menyadari, semakin tawadhu. Kok tambah ngaji kok malah kemudian tambah jelasin omongannya, tambah gaya ucapannya, itu ngajinya tidak benar. Ngajinya banyak ngantuknya itu pas ngaji. Itu kebanyakan ngantuknya itu pas ngaji gitu. Artinya dapatnya itu saya merasa sudah ngaji gitu. Padahal kalau udah nyimak ngajinya, waduh, tambah habis. Ya, tambah habis, tapi gak ada apa-apanya, gak ada bisa dibanggakan. Kita tuh kiri, fakir dalam amal gitu. Kok udah tentu kayaknya sudah kolong berat dalam amal gitu. Sudah merasa kolong berat dalam amal. Padahal realitanya, kalau kita ngaji, ya, ketahuan kita itu, kita itu fakir gitu, kita itu kiri. Statusnya boleh jadi amalnya amal gelandangan di dunia amal, belum amal orang yang wah, belum amal yang mewah. Tambah ngaji, tambah kita kenal, maka harusnya demikian. Tambah menyadari kalau kita itu belum, tidak ada apa-apanya, maka tambah tawadhu, semakin tawadhu. Maka itu buah orang itu belajar. Jika nampak demikian, tambah tawadhu, tambah menyadari kapasitas diri, nah itu insya Allah jalan belajarnya sudah jalan yang benar. Ya, maka kemudian dia berangkat di waktu yang pertama, dan waktu tidak musa'ati hati min tulu isyamsi. Dan pembagian waktu ini sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, dimulai dari sejak terbitnya matahari. Maka caranya bagilah antara terbit matahari sampai datangnya imam, yaitu sampai khutbah dimulai, bagi lima bagian. Baik itu pendek ataupun bagian-bagiannya itu pendek ataupun panjang. Karena itu berbeda-beda antara satu musim dengan musim yang lain. Maka itulah orang yang seakan-akan dia korban seekor unta. Seakan-akan artinya apa? Pahalanya dia seakan-akan menyegah seekor unta yang kemudian dagingnya dia bagikan kepada fakir miskin. Gimana pahalanya tentu banyak karena dagingnya banyak. Dan dia bersedekah dengan hal tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berangkat di waktu yang kedua, seakan-akan dia dapat pahala, maka pahala nyembelih sapi yang itu dibagikan, daging yang dibagikan kepada fakir miskin. Yang sapi dalam bahasa Arab itu baqa'atun, diambil dari kata-kata baqa'un yang artinya membelah. Jadi sapi itu akal katanya baqa'ah, yang artinya sapi itu akal katanya membelah. Kenapa orang Arab menyebut sapi dengan membelah? Karena dia membelah tanah dengan membajak. Karena dia sejak zaman dulu sapi itu dipekerjakan. Dipekerjakan untuk membajak sehingga tanah terbelah gara-gara ulah sapi. Maka akhirnya hewannya disebut dengan sebutan bakoh. Ya, kemudian siapa yang berangkat di waktu yang ketiga seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta atau domba yang domba jantan yang bertanduk. Kenapa disebut bertanduk? Karena itu makin ganteng, makin cakep, dan itu berarti makin mahal. Dan siapa yang berangkat di waktu yang keempat seakan-akan dia nyembelih ayam dibagikan sama tetangga-tetangganya. Dan siapa yang kemudian berangkat di waktu yang kelima, maka seakan-akan cuma sedekah dengan seekor dengan butir telur. Dan tentu ini artinya masih terpuji, artinya masih terpuji karena masih bersedekah. Yang tercela itu ya tidak sedekah. Tidak sedekah. Kalau ini kan masih beramal soleh, ya sedekah. Meskipun sedekah itu bertingkat-tingkat, diantaranya adalah besaran sedekahnya. Namun itu masih terpuji. Yang sudah lewat dari daerah yang terpuji, yang tak, yang sedekah telur saja tidak dapat. Khutbah mulai baru datang. Nah itu yang sudah keluar dari daerah yang terpuji. Kalau masih kemudian nilainya nilai telur, itu masih nilai terpuji. Dan syaratnya sebelum khutbah dimulai, syaratnya sebelum khutbah dimulai kurang lebih 1 jam. Telur itu waktunya panjang. Karena telur itu juga beda-beda. Dari kemudian telur kemudian banyak sampai kemudian telur cecah. Sampai telur cecah. Maka waktunya panjang, kurang lebih kan 1 jam. Kalau terbit matahari itu jam 6 kan? Masih 1 jam lebih, 1 jam 15 menit atau sekitar itu. Maka ya kalau itu khutbah jam mulainya jam 12, maka telur itu jam 11. Telur itu jam 11. Nanti tinggal telurnya itu telur banyak yang angsa yang gede. Apa kemudian telur puyuh, teman telur cecak. Itu tergantung amannya masing-masing. Ya, maka sekarang namun masih terpuji. Yang keluar dari daerah terpuji, ya setelah tidak punya amal sama sekali. Fa'idha khawajan iman, maka jika imam telah keluar dari rumahnya kemudian masuk ke masjid, ini menunjukkan bahasanya idealnya imam itu ngelak. Imam itu ngelak. Yang gasik mumpet itu makmum. Namun di tempat kita terbalik, imam itu gasik. Ya, imam itu jam 11:30 itu sudah diwanti-wanti sama takmirnya, 11:12 sudah harus sampai. Ini adalah saatnya. Namun kalau makmumnya tunggu setelah khutbah dimulai. Maka idealnya imam itu datangnya telat. Dan Nabi itu datang, kebiasaan Nabi kalau datang untuk sholat Jumat, beliau datang langsung naik mimbar. Maka dianjurkan imam itu tidak tahiyatul masjid. Khatib Jumat itu dianjurkan dia tidak tahiyatul masjid, kemudian masuk langsung khutbah Jumat. Hadratul malaika, maka malaikat yang tugasnya mencatat amal di depan pintu, yang ditugasi di depan pintu untuk mencatat siapa-siapa yang datang masuk ke dalam daftar istimewa orang yang hadir sholat Jumat, mereka tutup lembaran catatannya kemudian masuk masjid untuk menyimak khutbah. Dan yang dimaksud dengan malaikat ini adalah selain malaikat pencatat amal. Sehingga jika orang itu datang kemudian sholat Jumat, namun setelah khutbah dimulai, apakah kemudian dia tercatat? Jawabannya dia tercatat di catatan malaikat pencatat amal. Malaikat yang ada pada masing-masing orang, namun tidak tercatat dalam daftar catatan malaikat khusus. Yang tidak terdapat dalam daftar catatan malaikat khusus, yang mereka ini begitu khutbah dimulai maka dia tutup catatan kemudian masuk ke masjid dan menyimak khutbah yang disampaikan. Ya sebelumnya untuk dzikra, mereka mendengarkan dzikra. Dzikra itu artinya peringatan, dan yang dimaksudkan adalah khutbah. Ini menunjukkan apa yang jadi semestinya isi khutbah. Semestinya isi khutbah itu adalah adik, mengingatkan orang kepada akhirat, mengingatkan orang untuk semakin taat, mengingatkan orang dari kelamau dunia, mengingatkan orang untuk mendekat kepada Allah dengan tauhid, dengan sholat dan yang lainnya. Maka khutbah Jumat yang tidak pada tempatnya, ketika khutbah Jumat, wah ternyata adalah resepsi berita pekan ini. Sebagian khutbah Jumat itu malah kesimpulan berita satu pekan, gitu. Dari Sabtu sampai Kamis kita ada berita apa saja, dan itu nanti sehari patinya di khutbah Jumat. Maka ya wah tepat, ya tidak semestinya. Harusnya khutbah Jumat itu adik, peringatan. Jadi isinya adalah mengingatkan hadirin, ya, mengingatkan tentang Islam, akhirat, kebaikan, amal soleh, ya, dan semisal itu. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari juz ini, motivasi untuk bersegera sholat Jumat, kemudian pahala mandi Jumat tidaklah didapatkan kecuali cara mandinya sebagaimana mandi junub, yaitu seluruhnya basah. Kalau di Bahjatul Nadirin, saya salam alihilali hafizullah ta'ala wa ra'ah, dia sampaikan kandungan hadis ini. Maka dalam hadis ini terdapat isyarat anjuran untuk hubungan suami istri pagi hari Jumat, supaya bisa mandi junub pada hari Jumat. Maka Nabi katakan, siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi junub. Maka ini berarti motivasi untuk segera menikah. Tidak bisa mandi junub seperti ini kalau tidak ada yang mau dikumpulin. Dan hikmah mandi junub di awal pagi Jumat, itu disini sampaikan hikmahnya agar jelas bisa kita tangkap. Diharapkan kondisi laki-laki ketika berangkat ke masjid itu adalah hatinya hati yang tenang, dan sehingga matanya tidak jelalatan melihat apa yang dilihat di jalan. Kata saya, salim al-hilal ini Bajatun Nabi. Kemudian keutamaan bersegera berangkat ke masjid pada hari Jumat. Kemudian hadis ini menunjukkan kalau manusia itu bertingkat-tingkat levelnya, bertingkat-tingkat kemuliaannya dan bertingkat-tingkat pahalanya. Dan yang menentukannya adalah amalnya, yang mendapatkan kedekatan kepada Allah. Amal orang yang berangkat di waktu yang pertama tentu beda dengan yang berangkat di waktu yang kelima. Kemudian sedekah yang sedikit itu tidaklah dianggap remeh dan hina dalam syariat, karena Nabi masih memujinya dengan mengatakan dia sedekah telur, dan itu kalimat pujian dan bukan kalimat celaan. Yang sudah tidak lagi terpuji, yang sudah tidak bersedekah. Kemudian wajibnya mendengarkan khutbah, karena mereka jika khutbah sudah dimulai, mereka melipat lembaran catatannya untuk mendengarkan peringatan yang merupakan isi khutbah. Kemudian hadis ini jadikan dalil di bab Idul Adha, di bab Udhiyah hewan korban, bahasanya berkorban dengan seekor unta itu lebih utama daripada berkorban dengan seekor sapi, dan berkorban dengan seekor sapi itu lebih utama daripada seekor domba. Namun yang dimaksud dengan seekor sapi itu lebih utama daripada seekor domba itu adalah seekor sapi utuh dipikul satu orang, bukan sepertujuh sapi. Kalau sepertujuh sapi sama domba itu lebih afdol domba, lebih afdol domba daripada sepertujuh sapi. Tapi kalau satu sapi sama satu domba itu lebih afdol korban seekor sapi. Kemudian yang dimaksud, kemudian malaikat pencatat itu menutup catatannya kemudian masuk masjid untuk mendengarkan, itu catatannya adalah catatan yang berkenaan dengan catatan orang-orang yang datangnya tergolong berbagi-bagi, datangnya tidak telat menghadiri sholat Jumat. Ini jadi daftar orang yang tidak telat itu yang tidak ditutup. Ya, dan ditutup itu adalah daftar orang yang tidak telat. Adapun kemudian catatan amal, ya, dalam artian tetap terhitung sholat Jumat, tetap terhitung dapat pahala mendengarkan khutbah Jumat dan yang lain, maka itu tercatat, namun dicatatan untuk orang-orang yang telat itu dicatat oleh malaikat pencatat amal. Adapun ini catatan tetap khusus untuk daftar orang-orang yang tidak telat. Ya, demikian yang kita kaji, kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.